Waktu telah tiba, aku akan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekat aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pasti